Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan, khususnya nikmat ilmu dan iman, nikmat yang akan menjadi penolong kita di dunia maupun di akhirat dalam setiap masalah-masalah kehidupan. Hadirin yang Allah muliakan, dan nikmat ilmu dan nikmat iman adalah nikmat terbesar dan termewah pada kehidupan kita yang fana ini. Oleh karena itu, marilah kita mensyukurinya, jemaah sekalian. Karena dengan bersyukur Allah akan tambah dan dengan bersyukur Allah akan berikan nikmat yang baru dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la'azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat tersebut, dan kalau kalian kufur, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Maka marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan, memberikan kita taufik dan memberikan kita hidayah sehingga kita bisa memahami, mentadabburi dan mengamalkan, karena ini semua butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjaga kita semua dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, marilah kita menguatkan syahadatain kita bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tugas kita di dunia adalah beribadah, menghamba, dan kita tidak akan bisa menjadi hamba yang baik kecuali mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita memberikan salam dan salawat kita kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hadis yang pertama yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab mubadarah. Hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Muslim. Hadis yang sangat penting, jemaah. Hadirin Allah muliakan, hadis yang cukup mencengangkan dan harus menjadi perhatian kita. Ini hadis harus menjadi perhatian kita. Abu Hurairah atau Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati guru-guru beliau dan seluruh kaum muslimin, beliau menyampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anha, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal, badiru bil a'mal salihah, fasatakunu fitanan atau fasatakunu fitanun, badiru bil a'mal salihah, bersegeralah mengerjakan amal soleh, badiru bil a'mal, fitanan kaqita'il laylil mudlim, bersegeralah dalam beramal soleh sebelum datang fitnah-fitnah. Seperti apa fitnah-fitnah tersebut? Kaqita'il laylil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap gulita. Sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seberapa menakutkannya jamaah? Nabi SAW menyampaikan, yusbihu ar-rajulu mu'mina, di mana seseorang di pagi hari menjadi seorang mukmin, wa yumsi kafira, dan sore harinya luntur berubah menjadi kafir. Allahu Akbar. Pagi beriman, sore luntur jemaah. Pagi beriman, sore berubah menjadi kafir. Subhanallah. Paginya beriman, sorenya sudah hilang. Wa yusbihu kafira atau wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, dan di sore hari dia beriman, paginya sudah berubah luntur. Jadi yang pagi berubah sore, yang sore berubah pagi. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sesuatu dari dunia. Hadis yang dikeluarkan al-Imam Muslim. Hadirin Allah muliakan, hadis yang sangat-sangat menyita perhatian kita. Kita ulangi, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Saking gelapnya, paginya beriman, sorenya berubah jadi kafir. Ada yang sorenya masih beriman, paginya berubah, saking gelapnya itu jemaah. Dan dia menjual agamanya dengan sesuatu dari dunia. Hadis Hadirin Allah muliakan, ini pelajaran besar dan pelajaran mahal bagi kita. Mari kita petik pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, jemaah, kembali, bersegeralah beramal. Bersegeralah beramal. Jangan tunda-tunda amalan. Jangan tunda-tunda amalan. Kalau kita bisa hari ini, jangan tunggu besok pagi. Bahkan kita tahu, idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau Anda ada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jadi kalau sebagian orang mengatakan jangan tunda kerjaan hari ini ke besok. Tapi konsep kita sebagaimana ucapan Ibnu Umar, idza amsayta fala tantadhir sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika Anda ada di waktu sore, jangan tunda waktu pagi. Yang bisa kita kerjakan malam ini, kerjakan malam ini. Jangan tunggu sampai besok. Gimana besok aja deh. Lu malam ini ngapain? Free. Kerjakan malam ini. Kecuali kalau ada urusan yang lebih penting dan sudah ada, atau ada urusan yang sudah kita bagi-bagi. Tapi kalau kosong, jangan tunda waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan kalau Anda ada di waktu pagi, jangan tunda waktu sore. Itu konsep Islam. Sebagaimana hadis Ibnu Umar dalam Bukhari. Kalau sebagian pihak bilang jangan tunda-tunda pekerjaan hari ini ke besok. Kita sebenarnya punya konsep lebih ketat dari itu. Jangan tunda pekerjaan pagi ini ke sore. Dan jangan tunda kerjaan sore ke pagi. Jangan. Kita bisa kerjakan sore ini sampai malam, kerjakan sore ini sampai malam. Jangan nunggu pagi. Sekali lagi, kecuali kalau ada urusan lain. Kalau udah schedule lain. Atau ada masalah yang sama penting atau lebih penting yang harus diprioritaskan. Tapi kalau enggak ada, kerjain udah. Kerjakan. Badiru bil a'mal, bersegeralah dalam beramal, kata Nabi. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah yang sudah kita kaji, wasari'u ila magfirati min rabbikum. Dan bersegeralah dalam mengejar ampunan dan surga. Jangan pernah tunda. Kerjakan yang bisa kita kerjakan. Karena kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di waktu siang dan apa yang akan terjadi di waktu sore. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di waktu malam nanti dan apa yang terjadi waktu pagi. Jadi kalau bisa hari ini, kenapa besok? Kalau bisa pagi ini, kenapa siang? Kalau bisa siang, kenapa sore? Kenapa sih kita meeting sore? Tadi kan bisa siang. Gak tahu, pengen sore aja. Jangan. Oh, bisa siang. Oke, kita ganti siang. Kecuali lagi-lagi ada maslahat lain atau ada urusan lain. Kalau gak ada, selalu berpikir begitu. Segerakan. Ini konsep hidup. Segerakan. Makanya kan, fa'idha faragta fansob. Dalam ayat yang sangat familiar dalam surat Al-Insyirah, surat Alam Nasyrah, kita udah hafal surat. Apa firman? Fa idza faragta fansab. apabila Anda sudah selesai mengerjakan sebuah amalan, maka lanjutkan ke amalan berikutnya. Fansob fa, pakai kata sambung fa, artinya tidak ada jeda yang lama antara amal pertama dengan amal kedua, tidak ada jeda yang lama antara amal kedua ke amal ketiga. Semuanya tek tek tek tek tek gitulah. Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Segerakan, segerakan, segerakan. Kalau bisa dikirim malam ini, kenapa besok? Kalau bisa dikirim pagi ini, kenapa tunggu siang? Kenapa tunggu sore? Bisa kita kerjakan pagi ini? Bisa, oke, kerjakan pagi ini. Itu udah ditransfer belum kepada teman kita yang lagi butuh? Belum, Pak. Kapan rencana mau transfer? Nanti siang. Hari ini, pagi ini ada kendala? Gak ada sih, Pak. Schedule-nya nanti siang. Ya udah, kenapa gak pagi ini? Bisa kan? Ya bisa, Pak. Ya udah transfer. Sekarang bisa? Bisa, Pak. Ya udah, kenapa gak transfer sekarang? Kenapa nunggu nanti siang? Kenapa nunggu siang? Kenapa gak? Kenapa nunggu sore? Hari ini transfer. Pagi ini. Kecuali ada agenda lain lagi-lagi. Dan semuanya maslahat dan manfaat itu beda. Pak, schedule kita berubah. Yang harusnya sore harus meeting pagi ini. Oh, begitu ya. Iya. Habis sebenarnya awal schedule sebelumnya apa? Siang. Schedule awalnya siang. Kita harus ternyata dimajukan pagi. Kalau pakai schedule sebelumnya, habis meeting siang ada agenda lain, ada di waktu sore. Bisa dimajuin lagi enggak? Oh, bisa. Udah majuin aja udah. Jadi badiru bil amal, bersegera. Bersegera. Bersegera. Itu hukum asalnya, bersegera, bersegera, bersegera. Dan sekali lagi, secara simpel kita enggak pakai kaidah kalau bisa hari ini kenapa besok enggak. Tapi kita pakai kaidah kalau bisa pagi ini kenapa sore? Kalau bisa sore ini kenapa tunggu pagi? Itu yang harus terpatri dalam diri kita. Harus terpatri dalam diri kita. Badirubil a'mal. Bersegeralah dalam beramal. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, salah satu hikmah kenapa kita disuruh bersegera. Di antara hikmahnya adalah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu siang atau di waktu sore. Jika kita berada di waktu pagi, dan ketika kita berada di waktu sore, kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di waktu malam dan waktu pagi. Bisa jadi kesempatan itu hanya di waktu sore itu. Itu kan asumsi kita. Malam ini saya mau santai, besok juga masih ada waktu. Besok masih ada waktu untuk mengerjakan. Itu kan asumsi. Siapa yang kasih kepastian itu? Gak ada. Ini kenapa sih schedule-nya tetap di sore? Kenapa gak dimajuin aja? Kan sore free, Pak. Jadi lebih bagus di sore. Siapa yang bilang sore free? Yakin? Yakin kita punya waktu kosong di waktu sore? Yang real kita punya waktu kosong sekarang misalnya. Sore itu belum tentu. Itu hanya asumsi aja. Itu hanya perencanaan manusia. Bisa ya, bisa enggak. Kita enggak pernah tahu apa yang terjadi setelah itu. Tapi hari detik ini real kosong-kosong. Ini. Detik ini real nih. Kan makanya para ulama kita mengatakan antal yaum. Hidup anda itu sebenarnya hari itu. Atau hidup anda itu sebenarnya hari ini. Besok itu belum tentu hidup anda. Itu kan nasihat para ulama klasik. Antal yaum, anda itu hari ini. Besok belum tentu anda. besok bisa jadi jenazah kita, bukan kita lagi. Kalau istilah masyarakat, besok tuh almarhum bisa jadi. Kita nggak pernah tahu. Kita itu hari ini, dan hari ini kalau kita press lagi, ya sekarang. Sore belum tentu kita. Kalau kita di waktu sore, malam atau pagi belum tentu kita. Belum tentu. Belum tentu. Kita itu ya detik ini, jemaah. Tapi kan kita tuh selalu kepedean. Ah, nanti sore aja. Oh, nanti pagi aja. Dan nanti kita akan lihat praktek dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana belum benar-benar menghayati konsep ini. Dan salah satu yang kita tidak, atau bisa jadi kita tidak prediksikan, adalah fitnah yang bisa melanda. Dan fitnah itu akhirnya menutup kesempatan kita untuk beramal soleh. Dan inilah sabda Nabi SAW. Mari kita lihat lagi. Kendalanya bukan kematian dalam hadis ini. Kendalanya adalah fitanan. Kaqita'il laylil mudhlim. Karena bisa datang fitnah. Jadi sekali lagi, kendalanya bukan kematian, bukan sakit, bukan stroke misalnya, bukan serangan jantung, bukan koma, bukan kecelakaan. Itu salah satu kendala. Tapi bukan di hadis ini kita bahas masalah itu. Di hadis ini, yang bisa menutup pintu amal soleh kita adalah fitnah-fitnah yang datang ke diri kita, yang datang ke kehidupan kita. Fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita, yang membuat kita gak bisa ngelihat, gak bisa lihat kebenaran. Lihat fitanan ke kita al-laylin mudlim. Fitnah-fitnah. Seperti potongan-potongan malam yang pekat, malam yang gelap gulita. Akhirnya pintu amal itu tertutup, dan fitnah-fitnah itu bisa sampai pada sebuah stadium, bisa sampai sebuah titik membuat orang kufur di waktu sore. Allahu Akbar. Paginya masih sholat duha misalnya. Paginya masih insya Allah. Barakallahu fikum. Sorenya kufur jemaah. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan, qabla ta'adzuriha wa ishtighali anha bima yahduthu minal fitani syagilatil mutakathirah. Maka bersegeralah dalam beramal sebelum kesempatan itu gak ada. Dan akhirnya kita disibukkan dengan fitnah-fitnah yang datang dan bertubi-tubi. Fitnah-fitnah yang datang dan bertubi-tubi. Itu yang dijelaskan Imam Nawawi. Al-Qadhi Iyad mengatakan, kerjakan amal soleh qabla syughlil bal wal hasyat bil fitan wa qat'iha 'anil amal, sebelum ini fokus, ini pikiran akhirnya tertuju pada fitnah dan akhirnya membatalkan dan menggagalkan dia beramal. Hadirin Allah muliakan, maka bersegeralah. Jangan sampai fitnah itu datang baru kita panik dan bingung. Bisa jadi udah terlambat. Dan ketika fitnah-fitnah itu datang, kita belum beramal. Dan kita tahu amal soleh itu benteng dari fitnah. Nanti kita jelaskan. Amal soleh itu benteng dari fitnah. Maka ketika kita belum beramal soleh lalu fitnah itu datang, kita gak punya benteng pertahanan. Akhirnya itu fitnah datang bertubi-tubi, kita hancur, kita KO, dan kita babak belur jemaah. Akhirnya sorenya kufur. Kalau waktu sore, akhirnya paginya kufur. Karena begitu karena kita tunda lagi, fitnah itu datang. Begitu fitnah datang, nggak ada persiapan kita. Begitu fitnah itu datang, benteng belum kuat, hancur semuanya. Dan hadirin Allah muliakan, jangan pernah meremehkan fitnah-fitnah tersebut. Kalau mungkin hari ini kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah sedahsyat itu, belum tentu besok-besok dijaga kalau kita enggak bersyukur. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wasafa an-nabiyyu naw'an min syadadid tilkal fitan wa huwa an yumsiya mu'minan thumma yusbihu kafira aw aks. Nabi SAW menggambarkan bagaimana dahsyatnya fitnah-fitnah tersebut dengan bentuk sorenya orang masih beriman, paginya kufur. Atau sebaliknya, paginya beriman, sorenya kufur. Ini menunjukkan betapa beratnya fitnah itu dan berapa besarnya fitnah tersebut. Orang itu dalam waktu satu hari, 1x24 jam, itu bisa berubah 180 derajat. Bisa berubah 180 derajat. Dan semoga kita gak ketemu fitnah kayak begitu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang itu kan baru pagi sholat, ngaji, sore maksiat gitu. Jadi masih pada tahap itu. Dan semoga Allah jaga kita. Ada yang habis kajian ngedate misalnya gitu, habis kajian terus main sana main sini maksiat. Jadi habis kajian maksiat datang ke masjid kajian nih, habis selesai kajian janjian sama apa udah maksiat tuh. Ada, tapi alhamdulillah nggak sampai kufur. Gak sampai kufur. Habis datang ke masjid, ikut kajian, habis itu buka hijab. Lalu dia pergi ke sebuah tempat lain, seterusnya ketawa, segala macam hiburan. Bahkan ada yang minum. Baru udah ngaji nih. Bahkan habis pulang dari kajian. Itu ada, real sekarang. Real kayak begitu. Dan semoga Allah jaga kita. Alhamdulillah di afana mimabtalahu mihu faddalana ala katim iman khalaqa tafdila. Tapi udah ada kayak begitu. Atau futurnya setelah misalnya setelah 6 bulan semangat, 2 koko futur ya, setelah 6 bulan. Ngaji sana, ngaji sini, atau ibadah sana, lalu sampai pada titik jenuh, ngilang. Tapi tetap muslim atau muslimah. Dan itu setelah 6 bulan. Nanti akan datang sebuah fitnah, gak nunggu 6 bulan, gak nunggu 3 bulan, gak nunggu sebulan, gak nunggu seminggu. Satu hari paginya beriman, sorenya kufur. Sorenya beriman, paginya kufur. Subhanallah, berubah begini. Makanya jangan remehkan. Kesannya, contoh misalnya, kesannya gampang nih, kajian misalnya setiap pagi Riyadhus Shalihin, kesannya kan gampang sejam. Tapi kalau kita remehkan, coba aja kelempar dan kita gak akan bisa duduk kajian lagi. Nah, dan belum tentu kesempatan ini diberikan sama Allah. Apalagi kalau kita udah dikasih gak bersyukur. Kan kalau gak bersyukur, wala in kafartum inna adzabil syadid. Kalau kalian gak bersyukur, adzabku pedih. Atau kita sholat, kita dapat kesempatan sholat duha. Kesannya ringan ya, 2 rakaat atau 4 rakaat. Tapi coba aja kalau kita remehkan. Bisa jadi 3 bulan ke depan bablas kita gak sholat duha. Adalah sibuk ini, gak jelas, sibuknya gak jelas. Sibuknya gak jelas. Sampai kita mikir, apa ya, sibuk, saya ini sebenarnya sibuk apa sih? Gak, dibilang sibuk juga enggak, tapi kenapa gak sempat sholat? Kesannya mudah, misalnya 2 rakaat ba'da maghrib atau 2 rakaat ba'da isya. Kesannya cuma 2 rakaat ba'da maghrib atau isya. Tapi coba aja kalau kita lalaikan bablas tuh malam. Enggak usah maghrib, udah isya nih. Isya nih orang habis salat isya ada kesempatan salat sunnah 2 rakaat, terus kita tunda-tunda. Kita megang handphone, kita lihat gadget. Dan enggak penting, kalau penting sekali-sekali oke, tapi ini, akhirnya yang lain selesai 2 rakaat, kita enggak ngapa-ngapain. Dengan alasan nanti aja di rumah. Atau misalnya kita udah di rumah nih, nanti habis ini nanti di kamar deh. Atau kalau kita udah di kamar, nanti aja setelah ngobrol atau mau makan malam dulu. Akhirnya gak sholat ba'diyah, hilang udah, hilang. Dan itu bukan sekali dua kali kita alami, berkali-kali. Tapi emang manusia itu bodohnya minta ampun, gak diintrospeksi diri, gak dievaluasi, dan akhirnya ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Pikir pagi petang, ah nanti deh. Akhirnya hari itu gak baca surat Kahfi, ah nanti aja, nanti, nanti sampai maghrib gak baca udah, gak baca. Kenapa? Karena ditunda, ditunda, ditunda. Akhirnya kita terfitnah. Tapi bersyukurlah kepada Allah, fitnah yang datang ke kita belum sampai fitnah yang membuat baru apa, bukan meremehkan sama sekali, semoga Allah jaga kita. Tapi stadiumnya membuat kita enggak baca surat Al-Kahfi. Stadiumnya membuat kita enggak rawatib. Tapi kalau kita biarkan, nanti bisa jadi sampai stadium kufur di sore hari, kufur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi jangan heran kalau misalnya ada teman-teman atau kita tahu orang yang setahun kemarin, dua tahun yang lalu tinggal duduk kajian samping kita, duduk kajian depan kita, sekarang hilang. Sekarang hilang. Dan camkan baik-baik, itu bukan stadium terparah. Stadium terparah, paginya ikut kajian sama kita, sorenya kufur. Atau sorenya ikut kajian sama paginya kufur. Itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai datang fitnah-fitnah kayak begitu. Maka bersyukurlah dan segerakan. Segerakan. Makanya kan para ulama Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, apabila pintu kebaikan di depan Anda masuk, karena Anda gak tahu kapan pintu itu tertutup. Dan kalau tertutup, kapan dibuka lagi oleh Allah. Dan kita sudah jelaskan ucapan para ulama qallama dhahabatin ni'mah thumma 'adat ilaih, sedikit fitnah yang pergi lalu balik lagi, sedikit. Kan itu yang dijelaskan para ulama kita, sedikit sekali fitnah, sedikit sekali nikmat yang pergi dari kita lalu dia balik lagi ke kita, sedikit. Mayoritas gak balik lagi. Dan nikmat yang paling besar adalah kesempatan beribadah, kesempatan beramal soleh, kesempatan dengan ilmu, kesempatan dengan Al-Quran, kesempatan dengan hadis Nabi SAW. Itu kalau pergi, sedikit yang balik lagi. Makanya kan ada istilah kesempatan gak datang dua kali. Bisa datang, tapi gak banyak. Maka sebelum datang fitnah-fitnah seperti itu, perkuat diri kita. Sehingga kalaupun ada fitnah seberat itu, kita bisa bertahan dengan izin Allah. Kita akan dilindungi oleh Allah. Kita akan dijaga karena kita mensegerakan amalan dan otomatis itu membangun benteng kita. Kan masih ingat takwa? Apa takwa itu apa sih? Takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kenapa mengerjakan perintah dan menjauhi larangan dinamakan takwa? Apa bahas, apa arti secara etimologi dan bahasa? Kan menjadikan benteng antara kita dengan adab Allah. Jadi mengerjakan perintah dan menjauhi larangan itu membangun benteng yang melindungi kita. Dan diantaranya dari fitnah-fitnah seperti itu. Dan kalau kita tidak menjalankan perintah dan menjauhi larangan, berarti benteng kita gak kuat. Bahkan mungkin gak ada. Dan begitu benteng gak ada, selesai hadirin. Akhirnya terjadi apa? Ya bi'udinahu bi'aradu minad dunya. Akhirnya seseorang dengan mudah menjual agamanya dengan sesuatu dari dunia. Udah gak punya benteng. Akhirnya kalah. Dijual tuh agama. Dijual agama dengan sesuatu dari dunia. Hati-hati dengan fitnah. Hadirin Allah muliakan. Apa itu fitnah? Fitnah secara umum adalah ujian. Fitnah secara umum adalah ujian. Dan fitnah di dalam kehidupan itu ada dua. Yang pertama fitnah syubhat. Dan yang kedua fitnah syahwat. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat itu fitnah kerancuan dalam berpikir, kerancuan dalam memahami. Makanya kita buat simpel aja, fitnah syubhat itu fitnah yang berasal dari kebodohan dan ketidaktahuan kita. Itu syubhat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, fitnah syubhat itu minal jahal, dari ketidaktahuan dan kebodohan. Karena kita gak tahu dan kita bodoh, akhirnya rancu dalam memahami. Akhirnya menyimpang gitu loh. Dalam pemahaman. Itu syubhat. Jadi kerancuan dan atau penyimpangan di dalam memahami dan pemikiran. Kenapa? Karena kita gak tahu. Nah itu tadi. Kenapa seseorang tidak bisa bertahan ketika ada fitnah syubhat? Karena pada saat punya waktu dan kesempatan dia gak belajar. Akhirnya dia gak tahu. Akhirnya dia bodoh tentang sebuah konsep keimanan atau konsep beragama dan konsep ibadah. Ketika dia gak tahu dan fitnah itu datang, bingung dia, rancu dia, akhirnya kena fitnah. Akhirnya menyimpang. Kalau dia gunakan waktu untuk belajar, belajar, belajar sebelum fitnah itu datang, maka kalau la qadarullah Allah uji dengan fitnah seperti itu, kita udah punya benteng, ah ini gak benar. Kenapa? Sebulan yang lalu saya ikut kajian tentang pemikiran seperti ini, jelas ini gak benar, tahu dia gak kena fitnah. Tapi kalau dia tidak gunakan waktu untuk beramal soleh dan belajar menuntut ilmu agama, begitu datang kerancuan, begitu ada datang penyimpangan, bingung. Gak ngerti ini apa ya. Ditambah lagi yang sampaikan penyimpangan itu pihak yang retorikanya bagus, luar biasa, menyihir, kena. Akhirnya salah paham. Begitu salah paham, menyimpang dari kebenaran. Kan begitu. Paginya masih yakin dengan iman yang benar, jam 10 baca artikel yang menyimpang, dia baca terus sampai jam 2 siang, sorenya udah berubah tuh pemikiran. Oh ini benar nih, padahal ini salah. Kenapa dia salah paham? Karena dia tidak memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu, untuk mentadaburi ayat, mentadaburi hadis sebelum artikel itu datang. Kan begitu poinnya. Makanya kata badiru bil a'mal, bersegeralah dalam beramal sebelum datang fitnah. Yang kedua fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu kita buat simpel, kata Syekh Utsaimin, itu fitnah iradah, fitnah keinginan, fitnah nafsu. Manusia pengen apa sih? Pengen yang enak-enak, itu syahwat. Makanya kan fitnah syahwat sering dikaitkan dengan zina misalnya. Ya karena manusia suka dengan hal-hal seperti itu. Dan seringkali dia udah tahu ini gak boleh, tapi dia lakukan. Mayoritas orang yang berzina misalnya di Jakarta atau di mana, itu kan tahu zina itu haram. Tapi kenapa ditabrak terus? Karena dia tidak bisa mengendalikan keinginannya, terfitnah dengan syahwat. Dia gak bisa kendalikan, dia kalah dengan keinginannya. Dia tahu ini haram, dia tahu ini gak boleh, tapi dia tidak bisa mengontrol keinginannya. Dia tidak bisa kendalikan keinginannya atau hawa nafsunya, itu kan poinnya. Kalah. Makanya sebagian ulama mengatakan untuk meredam keinginan hawa nafsu, kuncinya ibadah, ibadah, ibadah. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, bisa kontrol. Makanya disuruh bersegera. Bersegera. Bersegera dalam beramal. Sehingga kalau laqadara fitnah syahwat itu datang, benteng kita sudah siap. Ibadah kita sudah banyak segala macam. Kita bisa tahan. Enggak. Sebagaimana Nabi Yusuf menahan fitnah syahwat tersebut. Kenapa? Karena Nabi Yusuf sudah membangun benteng keikhlasan. Sebagaimana dalam surat Yusuf kita tahu ceritanya. Kenapa Allah tolong? Karena ikhlas. Maka sebelum fitnah-fitnah itu datang, dan semoga Allah jaga, dan jangan kasih stadium yang seperti itu, kita minta dijauhkan dari fitnah. Dan memang kita bukan hanya minta, kita bukan hanya berdoa, tapi berusaha menjauh dari fitnah. Kata Nabi SAW, apa? As-sa'id laman junni bal fitan. Orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan berusaha menjauh dari fitnah, jangan masuk ke arah sana. Selama kita bisa dua step dari fitnah atau dua langkah dari fitnah, kenapa harus satu? Kalau kita bisa tiga langkah dari fitnah, kenapa harus dua? Kalau kita bisa empat langkah dari fitnah, kenapa harus tiga? Kadang-kadang kan orang gitu. Kenapa? Jangan, makanya kata para ulama, jangan baca hal-hal yang menyimpang. Jangan mendengar hal-hal yang menyimpang. Tapi kan manusia suka gitu. Enggak, biar tahu aja. Akhirnya terbius. Enggak, aku bisa jaga diri. Jangan dekat-dekat itu maksiat. Enggak, aku kan bisa jaga diri. Akhirnya jatuh ke dalam maksiat. Hati-hati, itu teman-teman ngajak Anda maksiat. Enggak, aku udah dewasa kok, aku bisa menjaga diri. Kemakan deh. Akhirnya diajak minum. Habis minum mabok. Mabok dikasih perempuan. Udah selesai. Malam itu udah mabok, zina, segala macam. Jangan dekati fitnah. Jauhi. Dan isi dengan amal soleh. Amal soleh, amal soleh, amal soleh. Amal. Jangan dekati. Jangan dekati. Maksimalkan hal ini jemaah sekalian. Ya bi'u dinahu bi'arad minat. Dia jual agamanya untuk dunia. Orang kalau udah terfitnah, dia jual agamanya untuk dunia. Jangan lupa bagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang terjadi sebagaimana Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 94. An-Nisa ayat 94. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabili fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina." Ini poinnya, tabtaguna 'aradhal hayatid dunya fa innallaha maghanimu katsirah. Kalian mengharapkan harta benda dunia, padahal di sisi Allah lah ghanimah yang sangat banyak. Jadi kalian cari harta di sisi Allah itu lebih banyak. Jangan kita jual. Dan kita gadaikan. Maka segeralah. Dan jangan pernah meremehkan itu. Jangan pernah meremehkan. Para sahabat takut terhadap fitnah. Ulama kita takut terhadap fitnah. Jangan kita main api. Baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat tadi. Fitnah tentang pemikiran, kerancuan dalam memahami. Karena ilmu kita sedikit, jemaah. Jangan pernah merasa ilmu kita banyak. Ilmu kita sedikit. Terus yang kedua, hati dengan fitnah keinginan, ujian keinginan, syahwat. Akhirnya kita korbankan semua iman dan agama kita. Maka bersegeralah, mumpung ada kesempatan, mumpung lagi nyaman, mumpung lagi semangat, mumpung masih ada waktu. Karena suasana nyaman itu gak setiap saat, gak selama-lamanya. Kita dapat kesempatan kayak gini gak selama-lamanya. Dunia itu fana jemaah, gak selama-lamanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab untuk memaksimalkan sedikit waktu. Wassallallahu sallam ala nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi dan menjaga Ustaz, keluarga, tim dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, maksud kufur itu sebenarnya apa Ustaz? Apakah pengertiannya keluar dari Islam atau lebih luas dari itu? Karena ketika hadis ini dibaca, Anda menganggap orang yang dimaksud dalam hadis ini karena sering kufur akan nikmat Allah. Bahkan dalam doa Anda sering juga mengatakan, ya Allah, Ana telah kufur kepadamu, maksudnya kufur akan nikmat. Bukan banyak maksiat, mohon penjelasan, mohon doanya Ustaz, semoga Allah istiqomah Ana di atas sunnah sampai mati. Amin. Rabbal amin. Wafaqanallah wa iyyakum ila tamassuki bisunnah hatta al-mamat. Amin. Rabbal alamin. Jazakallahu khairan Ustaz, wa barakallahu fikum wa iyyakum. Kalau kita lihat keterangan para ulama seperti Imam Nawawi dan para ulama yang lain sama Syekh Utsaimin, maka kufur di dalam hadis ini bisa sampai pada titik kufur keluar dari Islam. Kufur keluar dari Islam itu tingkatan fitnah yang sangat sangat berat. Makanya stadium parah kan, stadium paling parah udah keluar dari Islam. Dan semoga kita nggak ketemu fitnah yang seperti itu, dan semoga lindungi kita. Amin. Rabbal alamin. Adapun stadium-stadium di bawahnya, ya, kufur nikmat, gak bersyukur, ya. Tapi bisa sampai pada titik keluar, benar-benar keluar. Wallahu ta'ala al-misawab. Karena beratnya fitnah itu, kata Imam Nawawi. Karena besarnya fitnah tersebut. Makanya kan, Syekh Utsaimin ketika membahas hadis ini, tadi sebelum sempat kita sebutkan, bahwa beliau mengingatkan kita, mintalah selalu perlindungan dari fitnah. Kata beliau, ista'idu da'iman ya ikhwani minal fitan. Beliau nasihati kita, selalu minta perlindungan kepada Allah dari fitnah, wahai saudara-saudaraku. Minta perlindungan dari fitnah. Minta perlindungan dari fitnah. Makanya setiap sholat sebelum salam kita diminta berdoa dari empat fitnah, atau minta berdoa agar dilindungi dari empat fitnah. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari adab neraka jahannam, adab kubur, dan fitnah kematian dan fitnah kehidupan, dan buruknya fitnah masih dajjal. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada Al-Imam Nawawi, amin ya rabbal alamin, Ustadz dan tim, dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, saya mau bertanya Ustadz, yang dimaksud menjual agamanya itu bagaimana, contohnya seperti apa? Terima kasih. Contohnya banyak, hadirin. Contohnya banyak, mulai dari maksiat sampai benar-benar sebuah kekufuran. Banyak. Bukankah misal, bukankah ketika seseorang berzina, bahkan sengaja gitu dia sewa untuk dia berzina, bukankah dia jual itu imannya, walaupun gak semua tapi sebagian, demi kenikmatan dunia, demi kenikmatan dunia dia gadaikan. Kata Nabi, la yasni zani wa huwa mu'min, tidaklah seorang berzina dalam kondisi tidaklah seseorang berzina kecuali dalam kondisi dia berzina dia tidak beriman, artinya dia kehilangan imannya, kehilangan banyak porsi dari imannya. Banyak orang gak puasa Ramadan karena lunch dengan klien. Demi lunch dengan klien, demi makan siang dengan klien, dia gak puasa. Dia kan itu dijual agamanya demi dunia, demi kerjaannya, demi proyeknya, demi tendernya. Dia lunch. Dijual jemaah. Itu yang perlu kita ucapkan. Contohnya banyak sekali. Sangat banyak. Allah Ta'ala misal mungkin itu. Terima kasih. Semoga kita dijaga oleh Allah. Dan semoga kita tidak menjadi orang-orang yang menjual agamanya untuk dunia. Dan sedikit dunia. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.